dia itu orang yang sangat besar macam itu, Ustaz. Jadi itu ditanamkan kepada madu-madunya itu, Ustaz, macam itu. Memang begitu. Bentuk tala'af dan tala'um. Ya. Bentuk tala'af. Siapa Allah Sertini yang takkan saya pada ulhaq di meluli layar di anna al-haq wa'ala. Al-haq akan berjalan dengan nampak dengan berjalannya hari-hari. Karena al-haq itu jelas. Awal terjadinya laskar dihubungkan ke permasalahan ini. Yang kedua, Ustaz yang ceramah ini rata-rata yang tersebar yang di pihak Pastor Teologi itu orang hasad kepada sebulan. Ini harus terjelas, Ustaz. Apakah ini masih hasad ini? Apakah yang hasad memang ini betul? Kalau hasad tinggalkan. Apakah memang yang ceramah ini atau sekedar ngomong atau bagaimana? Ini terjelas, Ustaz. Terserah. Kenapa banyak ikhwan bangsae yang abu-abu ini, ini sebenarnya di sini, dan ada yang bersikap, karena memang yang tersemat itu, bahwa yang disaksi sebenarnya ini, orang hasad, intinya. Rata-rata jelamanya. Hasad. Ini harus diperjelaskan, hasad memang atau bagaimana? Kalau hasad saya tinggalkan juga, biar patuhannya terlalu. Pembuktian hasadnya itu perlu ya. Orang mengatakan hasad. Kalau saya sebenarnya ucapan yang tidak perlu untuk dibantah. Nah, dia perlu membuktikan tuduhan hasad. Perlu membuktikan. Ya, saya tanya ke Ustaz Luqman, karena yang dituduhkan Ustaz Luqman itu hasad. Nah, Ustaz Luqman, ketika pertemuan dengan Syekh Rabi pertama, ya, salaman Ustaz Luqman, Zulkarnain minta maaf pada Ustaz Luqman. Ustaz Luqman mengatakan, wallahi ini bukan persoalan pribadi antara saya dengan kamu. Bukan persoalan pribadi antara saya dengan kamu. Kalau persoalan pribadi antara saya dengan kamu, kita saling memaafkan selesai. Tapi ini persoalan yang adalah persoalan dakwah. Ini persoalan dakwah. Kedua, Ustaz Luqman tidak pernah menyebutkan nama dalam ceramah-ceramah. Silakan buka taklim-taklimnya Ustaz Luqman berbicara tentang Radio Roja, tentang ini, tentang itu. Di hadapan Syekh Rabi ketika menyatakan Ustaz Luqman tahdir pulang. Ustaz Luqman menyatakan dalam rekaman itu ada, semuanya terungkap. Kalau menyatakan lam usar min abadat, saya tidak pernah menyebutkan pada nama mereka selama ini. Tahzir adalah tahzirul ummah. Faham ini? Tahzir itu adalah tahzirul ummah. Ini al-mukhalafat. Jadi faham salah ya. Tahzir itu adalah memperingatkan umat dari penyimpangan. Memperingatkan umat dari penyimpangan. Itu tahzir, tahzirul ummah. Tidak menyebutkan nama. Ini banyak orang salah paham. Ketika Ustaz Luqman misalnya berbicara tentang Radio Roja, kemudian, wah ini mentahzir si fulan. Tahzirul ummah. Memperingatkan ummah. Dia tidak menyebutkan nama, tidak menunjuk orang. Ada yang tersinggung. Wah itu hasad. Nah ini jadi cara membahasakan saja sebenarnya. Jadi istilah hasad itu dibingkai, dinamakan hasad. Padahal sebenarnya bukan hasad. Tersinggung, kena dia. Tidak ada bahasa lain kecuali menyatakan itu karena hasad. Silahkan bantah kalau begitu seluknya. Silahkan bantah. Kalau yang itu. Dan orang-orang yang bersama-sama. Nah, silakan bantah kan. Makanya, ya sudahlah, kepalang tanggung. Ketika Zulkarnain dalam rekaman itu menyatakan, ya, bahwa ada orang yang bernama Abdul Ghafur Al-Malanji, ia tatabba'u akhtai wa yushir, mencari-cari kesalahan-kesalahan saya dan menyebarkannya. Dan orang ini bukan orang yang alim. Syekh Rabi, apakah bertanya, siapa Abdul Ghafur? Siapa dia, wahai Luqman? Kenapa dia kayak begitu? Syekh tidak bertanya sedemikian. Syekh justru berkata kepada Zulkarnain, "Idza kanat akhta'uka muntashira fa hal yuskatu anha?" Apakah kalau kesalahan-kesalahanmu terbesar didiamkan? Ini yang tidak terbuka oleh kita. Ini tala'ubnya di hadapan kita. Kenapa tidak disebutkan dalam musyawarah-musyawarah kita dalam masyarakat kita? Kenapa itu tidak diungkap di hadapan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini hasad? Tidak hasad. Bukan hasad. Loh, kesalahanmu sudah tersebar kok. Ucapan-ucapanmu yang menyimpang itu sudah tersebar kok. Kita mau diamkan. Ketika kita tahziru ummah, mengingatkan ummah dari kesalahan-kesalahan ini, ucapan-ucapanmu, kamu anggap itu hasad? Apa ini hasad? Tahziru ummah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi. Besok insya. Bagaimana menyikapi asatidz yang bersama beliau, yang dalam hal ini mereka seakan-akan tidak membela tapi diam, dalam artian tawakkuf dalam perkara ini. Tapi ketika didatangi misalnya ma'hadnya, beliau benar-benar menyambut dengan baik kedatangan ustaz tersebut. Pertama, doakan semua asatidz. Doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran mereka. Nah, termasuk kita berdoa terus kepada Allah. Kenapa? Karena terus terang saja, kita di Sulawesi Selatan, ya kondisinya kayak begini. Yang sebenarnya itu ditutup rapat. Saya sendiri baru tahu ini rekaman jalsa dengan Syekh Rabi beberapa hari yang lalu. Padahal itu sudah 2 tahun janji. Saya tidak tahu kalau ustaz yang lain sudah dengar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Ya. Kalau ustaz sobat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lain juga mau jujur untuk melihat kebenaran. Melihat kondisi kita selama ini gimana sih? Itu saja. Allah. Doakan saja asatidzah. Tawakuf itu ketika ditanya Syekh Abdullah Al-Bukhari yang namanya tawakkuf, ya, la ya'izzu hadza wa la yadhillu hadza, nah, tidak menguatkan ini, tidak merendahkan ini. Nah, itu namanya tawakkuf. Tidak berbuat, tidak berbicara, tidak ngapa-ngapain. Itu namanya tawakkuf. Itu namanya tawakkuf. Tidak menguatkan yang ini dan tidak melemahkan yang ini. Itu namanya tawakkuf. Allah. Tapi doakan terus tadi ya, doakan. Karena memang syubhat yang selama ini muncul sangat kuat dan sementara informasi dari luar yang sampai kepada mereka, kepada kita, termasuk saya, tertutup, terserang. Saya tidak tahu apa mereka sudah dengar atau tidak. Allahu a'lam.